إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعذني الله وإياكم منها. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak memerintahkan kita kaum muslimin, bahkan manusia, untuk banyak-banyak mengambil pelajaran dan ibrah dari kondisi yang ada di sekitar kita. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam potongan ayatnya: fa'tabiru ya ulil absar, mengambil pelajaranlah kalian wahai orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain Allah juga sebutkan: fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan akal. Cukup bagi kita semuanya, kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, terkhusus di negeri Indonesia, untuk kemudian mengambil ibrah dan pelajaran dari negeri-negeri lainnya yang beberapa tempo yang tidak lama, pada tahun-tahun yang masih tidak terlalu jauh, penduduknya masih merasakan hidup yang nikmat di atas ketentraman dan kedamaian. Namun di hari-hari ini, di antara mereka bertaruh nyawa, desingan peluru, dentuman dan ledakan, bom-bom, peledakan-peledakan di negeri Irak, di negeri Yaman, Suria, Libya dan negeri-negeri yang lainnya. berawal dari perkara yang menurut mereka sepele, dengan meneriakkan slogan-slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka meneriakkan turun di jalan-jalan dalam rangka untuk merubah kedzaliman yang ada pada penguasanya. Berawal dari lisan, berakhir dengan senjata dan kekacauan, hilang keamanan dan kedamaian di negeri-negeri tersebut. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada di antara kita yang akhirnya mendapatkan andil dalam doa-doa orang yang tertimpa musibah, dalam doa-doa orang yang terzalimi karena negerinya hancur disebabkan oleh ulah tangan manusia. Cukup kita mengambil pelajaran dari mereka. Jangan sampai dikarenakan kezaliman yang ada pada penguasa kaum muslimin untuk kemudian menjadikan negeri kaum muslimin menjadi hancur, yang di mana sebenarnya kehancuran negeri-negeri kaum muslimin sangat diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika negeri-negeri kaum muslimin menjadi hancur dan tidak memiliki wibawa dan kemampuan, maka dengan sangat mudah orang-orang di luar Islam untuk kemudian menguasai negeri-negeri tersebut. Dan ini adalah fakta yang terjadi. Kita sering mendengar dalam khutbah-khutbah kita, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara petunjuk beliau ada dalam sabdanya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci dari kemungkaran ataupun kezaliman, maka hendaknya dia bersabar. Dalam riwayat lain disebutkan, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun sampai dipukul punggungmu dan diambil hartamu, sabar. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyebutkan, was'alullaha ma lakum wa addu ma alaikum. Mintalah kepada Allah hak-hak kita dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban kita kepada penguasa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan penguasa kalian. Bahkan dalam sebuah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam lebih tegas menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang di mana beliau alaihi salatu wassalam tidaklah berucap melupakan wahyu dari Allah, tidaklah berbicara melainkan itu wahyu dari Zat yang Maha Mengetahui, Rabbul Alamin. Sayakunu minkum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Akan ada nanti di antara kalian suatu kaum para pemimpin, hati mereka adalah hatinya syaitan di dalam jasad manusia. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, afalanun nabidhuhum, apakah boleh apabila kita menjumpai penguasa yang seperti ini kemudian kita menentang dan melawannya? Maka dijawab oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, la ma aqamus salat, tidak. Selama mereka masih menampakkan bahwa mereka melakukan salat, selama masih mereka menampakkan bahwa mereka di atas nilai-nilai keislaman, selama mereka masih mengklaim dirinya adalah muslim, adapun urusan hati mereka, urusannya dia atau mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum walisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam persaksian seorang muslim syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika kita yakin, kita mempersaksikan bahwa Allah adalah sesembahan kita yang hak, dan kita mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka sudah sewajibnya bagi kita untuk tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sah serta absah kebenarannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu adkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh memilah-milah sesuai dengan hawa nafsu kita. Pun dalam perkara kita bermuamalah dengan penguasa, cukup jadikan negeri-negeri tadi sebagai pelajaran bagi kita, agar jangan sampai tangan-tangan kita ikut andil dalam merusak dan menghancurkan kedamaian negeri ini. Namun bukan berarti kita diam tanpa ada nasihat. Karena sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat. Kemudian Ar-Rasul atau para sahabat bertanya, kulna liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa dan dalam rangka apa? Maka dijawab oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu dibangun dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka mentaati Ar-Rasul sesuai dengan kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat tersebut juga ditujukan kepada penguasa kaum muslimin dan rakyatnya. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan bagaimana cara kita menasihati penguasa, man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan menampakkan secara terbuka dan terang-terangan di atas mimbar atau di jalan-jalan. Falyakhudhu biyadihi, hendaklah raih tangannya. Wa yakhlu bihi, dan kemudian bersendirian dengan penguasa tersebut. Wa in qabila minhu fadak, apabila penguasa tersebut menerima nasihat tersebut, alhamdulillah. Wa illa faqad adalladhi alaihi, namun apabila menolak nasihatnya, sungguhnya orang tersebut telah menunaikan kewajibannya menasihatinya. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwa tidak ada di antara kita yang lebih baik dari Musa dan Harun alaihi wassalam, dan tidak ada yang menyatakan bahwa penguasa kita lebih jelek dari Firaun. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun ketika mendatangi Fir'aun dalam firman-Nya, faqula lahu qawlan layyina, katakan dan sampaikan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, waqula lahu qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut yang baik. Begini adab seorang rakyat kepada penguasanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma aslih biladal muslimin kullaha. Allahumma saddid ulata umurina li kulli khairin wa huda. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'fina fi kulli makan. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.